Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat sore yang berbahagia ini kita akan membaca sedikit keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang beliau tulis dalam karyanya Miftah dari Sa'adah. Beliau menjelaskan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, demikian juga Syekh Mukbil rahmatullah alaihi marhamatan wasi'ah. Hadis yang dimaksud adalah hadis dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man humani la yashba'ani, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan apa yang beliau sampaikan adalah sebuah kesimpulan, bahwa kita yang hidup di dunia ini ada man humani la yashba'an, ada dua jenis orang yang tidak akan pernah merasa puas. Jenis orang yang pertama, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, orang yang senang dan tertarik kepada ilmu. Orang seperti ini tidak akan pernah merasa puas dengan ilmu yang dia punya dan dia miliki. Selalu saja merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, selalu ingin menambah, menambah, dan terus menambah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man humun fid dunya la yashba'u minha. Yang kedua itu adalah orang yang mempunyai ambisi untuk memiliki dunia. Orang seperti ini juga tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah ada di tangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sabda yang beliau sampaikan ini sebenarnya telah kita rasakan dan juga kita saksikan. Kalau kita tidak saksikan dari orang lain, mungkin kita sendirilah yang menyaksikannya. Ambil sebagai pembahasan adalah jenis orang kedua yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memiliki keinginan untuk mempunyai dunia. Nah, jelas orang seperti ini tidak akan pernah merasa puas dalam hal jabatan misalkan atau pangkat. Mereka yang sudah terikat hatinya dengan dunia tidak akan pernah merasa puas dengan jabatan dan pangkat yang sudah disandangnya. Dia akan terus berusaha meningkatkan, meningkatkan, meningkatkan. Bila perlu sekolah, pendidikan lagi, sekolah lagi, pendidikan lagi, ikut pendidikan. Nah, kemudian berusaha untuk mencari kasus sebanyak-banyaknya untuk kemudian diselesaikan. Dengan demikian akan memperoleh kenaikan pangkat dan seterusnya. Dia tidak akan pernah merasa puas. Maka semakin ke atas, maka persaingan itu semakin kuat. Nah, dan di sana akhirnya akan jatuh dalam hal-hal yang terlarang di dalam agama. sikut menyikut, jegal menjegal, ya, itu pasti. Karena semakin ke atas semakin mengerucut, jabatan semakin sedikit. Jabatan semakin sedikit. Pada akhirnya kan dalam struktur apapun, yang tertinggi hanya dipegang oleh satu orang. Dan untuk menjadi yang satu ini, mau tidak mau harus sikat-sikutan. Nah, kenapa? Karena masing-masing memiliki keinginan. Dialah yang nomor satu, dialah yang mengatur, dialah yang memimpin. Nah, itu untuk pangkat dan jabatan sebagai contoh. Nah, dan itu kan kenyataan yang sudah kita saksikan. Jadi tidak pernah merasa puas gitu. Inginnya tingkat apa, nah, mulai dari tingkat kecamatan, pengen lagi nanti yang terbaik di tingkat kabupaten, terus tingkat provinsi, tingkat nasional, kalau perlu sampai tingkat internasional. Sudah terbaik menjadi tingkat internasional, inginnya mempertahankan. Kan, ingin mempertahankan. Yang dia inginkan tiap tahun dialah yang juara. Tahun berikutnya dia juga yang juara. Tahun selanjutnya dialah juga yang juara. Tapi sampai kapan? Karena manusia itu kan akhirnya akan tergerus oleh umur dan usianya. Tidak akan pernah muda selamanya. Suatu saat akan tua, kekuatannya akan berkurang, dan akhirnya tidak mampu berbuat apa-apa. Contoh yang lain, misalkan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kepemilikan harta. Nah, yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ini adalah sebuah kebenaran. Maka tidak patut dan tidak layak untuk kemudian kita pertanyakan, kita ragukan, atau bahkan ditolak. Na'udzubillah. Karena sabda Nabi Muhammad SAW melalui jalur dan riwayat yang sahih, itu pasti berasal dari beliau, dan itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang mempunyai harta, nah, tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dia punya. Walaupun sebenarnya yang sudah ada di tangannya itu terhitung cukup, tetapi dia selalu berangan, berkhayal untuk memiliki lebih dari itu. Tentunya illa man rahimahullah, kecuali hamba-hamba yang memang betul-betul mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia itu mempunyai satu lembah berisikan emas penuh. Bukan satu kotak, bukan satu lemari, bukan hanya satu rumah, tetapi satu lembah. Ya, satu lembah. Ya, ribuan bahkan mungkin jutaan ton emas. Nah, emas murni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dia masih memiliki keinginan untuk memiliki emas dengan jumlah yang sama, berlipat ganda. Lembah kedua berisikan emas. Seandainya Allah kabulkan, dia mempunyai emas sebanyak dua lembah, itu juga tidak akan pernah berhenti. Kepuasannya tidak berujung sampai di sana. Dia pasti ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, sampai mati. Nabi Muhammad SAW menyebutnya, yang bisa menghentikan keinginan dan ambisi untuk menambah dan menimbun harta, itu hanyalah tanah. Artinya apa? Kematian. Nah, artinya kematian. Janjinya sudah cukup, tapi dia pengen terus, pengen terus, pengen terus, pengen terus. Itu sabda Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah juga sudah kita saksikan dalam kehidupan nyata. Tetapi yang kita maksud dalam kesempatan sore hari yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adalah yang disebutkan Nabi pertama, manhumun fil ilmi la yashba'u minhu. Orang yang memang memiliki kecintaan kepada ilmu agama. Orang seperti ini juga tidak akan pernah merasa puas. Pengen sinau terus. Dia tidak ingin pernah berhenti belajar. Apa yang sudah didapatkan dirasa kurang, kurang, kurang, kurang. Ketika seseorang sudah merasa kurang, belum cukup, dan dia selalu merasa butuh dan perlu, semangat untuk belajar agama, semangat untuk ngaji, semangat untuk menghadiri majelis ilmu itu akan terjaga insyaallah. Kenapa? Karena dia selalu merasa kurang. Wah, belum cukup, belum cukup. Masih banyak yang belum diketahui, masih banyak yang harus dipelajari, masih banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dan itu harus diluruskan. Akhirnya dia belajar, belajar, belajar, belajar terus. Oleh sebab itu, sebagian para ulama kita di dalam sejarah Islam, bila ditanya ila mata tatlubul ilma fayakulu ilal mamat, kalau misalkan mereka ditanya sampai kapan kamu belajar ilmu agama, jawabannya sampai mati. tidak terbatas hanya program 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Nah, kalaupun ada tingkatan-tingkatan seperti itu, hanya untuk sebatas memudahkan saja, bukan kemudian membatasi bahwa belajar agama cukup 6 tahun, bukan. Bahwa belajar agama cukup 4 tahun, itu juga bukan. Belajar agama itu sampai 10 tahun, kelas 1 sampai kelas 12, bukan. Bukan itu untuk dalam rangka membatasi, tetapi hanya untuk memudahkan kurikulum, demikian juga memudahkan dasar dari semua ilmu. Karena setelah menyelesaikan jenjang-jenjang tadi, dari kelas 1 sampai kelas 10, misalkan kelas 1 sampai kelas 12, contoh yang lain, nah, artinya setelah itu dia harus mampu mengembangkan diri. Nah, jangan merasa puas dengan yang telah dia peroleh dalam jenjang tadi. Nah, Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala bercerita, nah, itu dalam posisi beberapa pihak mengkritik atau katakanlah mengomentari siapa? Abdullah ibn Mubarak. Kenapa? Fi kathrati talabihi lil hadith. Karena ternyata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah dikenal sering, selalu dan tidak pernah berhenti untuk mencari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka orang-orang yang memberikan komentar ini kemudian bertanya, ila mata tasma', sampai kapan kamu akan mencari hadith, sampai kapan kamu akan berusaha mendengarkan riwayat-riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ilal mamat. Jawaban dari Abdullah ibn al-Mubarak adalah ilal mamat, sampai mati. Nah, bukan sampai, tidak ada istilah pensiun dalam mengaji. Tidak ada istilah pensiun di dalam mengaji. Tidak ada istilah cuti di dalam mengaji. Nah, karena ngaji itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman as-salafus saleh adalah keharusan dan kewajiban sepanjang hidup. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, ila mata yaktubur rajulu al-hadith, sampai kapankah waktunya seseorang menulis dan mencatat hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Imam Ahmad bin Hanbal, ilal maut, sampai mati. Artinya selama masih bisa melangkah, selama masih bisa menulis, selama masih ada tenaga untuk menghadiri majlis ilmu, ya, tempat ngaji, lakukan. Karena sebenarnya satu-satunya sebab yang bisa menghalangi seorang hamba dari ilmu adalah kematian. Selama belum mati, maka kesempatan untuk belajar dan mengaji itu selalu terbuka. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan, artinya ternyata tidak sekali dua kali para ulama kita menyampaikan dan mengingatkan bahwa ngaji itu batas waktunya sampai mati. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri ternyata tidak hanya sekali mengatakan seperti itu. Dalam kesempatan yang lain, Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan, innama atlubul ilma ila an adkhulal qabra. Sungguh, saya akan tetap terus menuntut ilmu agama sampai masuk ke dalam kubur. Artinya ya sampai mati, sampai dimakamkan. Al-Imam Muhammad bin Ismail As-Sa'ir rahimahullah, nah, itu pernah bersama dengan ayahnya sedang bekerja di kota Baghdad. Nah, di bengkel beliau dan ayahnya bekerja. Nah, dalam posisi kerja begitu, ternyata Imam Ahmad bin Hanbal lewat dan melintas dengan keadaan agak terburu-buru, setengah berlari. Wa na'lahu fi yadayhi. Dalam posisi setengah berlari, beliau yaitu Imam Ahmad bin Hanbal sedang memegang sandalnya. Mungkin biar cepat-cepat, ya. Fa akhadha abi bimajami'i thawbih. Kemudian ayahku mengejar Imam Ahmad bin Hanbal, dipegang bajunya. Faqala ya Aba Abdillah, ala tastahi ila mata ta'du ma'a haula. Kata ayahku mengingatkan, wahai Abu Abdillah, panggilan Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apa Anda tidak malu? Sampai kapan Anda terus berlari kecil seperti ini, berlomba-lomba dengan anak-anak muda dan anak-anak kecil itu? Nah, karena bisa di Bayangkan kalau zaman sekarang kan ada sepeda motor, ada mobil ya, ada sepeda. Zaman dulu berjalan kaki. Ya, jadi misalkan panjenengan bisa membayangkan kalau zaman dulu itu ditempuh dengan berjalan kaki, sore ngaji di Jangkaan, cepat-cepat maghrib sudah sampai di sini Serandaan. Kan begitu. Kalau sekarang kan naik motor. Zaman dulu jalan kaki dari Kepek selesai rut ngejar di Jangkaan jangan sampai terlambat. Selesai di Jangkaan rut lari. Ya, terburu-buru biar segera sampai di Serandaan. Selesai Serandaan rut lari lanjutkan lagi tempatnya Pak Ali di Juruk misalkan. Kan itu keliling. Itu para ulama kita. Bahkan ada di antara mereka dalam sehari sampai 30 pertemuan, 20 kali pertemuan. Pindah sana, pindah sini. Dan itu enggak bisa dengan jalan santai, harus dengan berlari-lari kecil. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu sudah menjadi ulama besar. Sudah punya murid, sudah cukup tua. 40 tahun ke atas itu pasti umurnya waktu itu. 40 tahun ke atas, sudah tua yang jelas. Rahimahullah. Kok masih kelihatan balapan dengan anak-anak muda, dengan anak-anak kecil, karena ingin menghadiri majelis ilmu, tempat pengajian. Nah, tetangganya tadi, salah seorang kawannya juga, ngejer, pegang bajunya, gak malu apa, masuk balapan sama anak-anak kecil, kan itu, masa bareng sama anak-anak muda kayak gini, isinlah, bahasa kita seperti itu. Sampai kemudian ayahku bertanya, ila mata ta'du ma'aha ula, sampai kapan seperti ini? Apa belum cukup? Karena Imam Ahmad bin Hanbal sudah punya majelis ilmu sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal juga sudah memiliki murid-murid yang tersebar. Imam Ahmad sudah sepuh waktu itu. Tapi jawaban Imam Ahmad bin Hanbal, ilal maut. Yang seperti ini akan tetap terus saya lakukan sampai mati. Nah, itu semua beberapa nukilan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ulama yang lain namanya Abdullah bin Bishr At-Taliqani. Beliau mengatakan, arju an ya'tiyani amru rabbi wal mihbaratu fi yadi wa lam yufarikni al-qalamu wal mihbaratu. Ini sebuah cita-cita dan harapan dari seorang ulama besar di zamannya, Abdullah bin Bishr At-Taliqani rahimahullah. Nah, kalau apa namanya, orang sekarang punya keinginan macam-macam lah, kan itu ya, punya keinginan macam-macam. Kalau ditanya, kamu kalau meninggal dunia pengennya pas ngapa, kan itu ya, jawabannya ya pengen hidup semati dengan kekasihnya, hidup semati dengan istrinya, kan itu ya, pengen ini pengen itu, pokoknya kalau belum sampai naik pesawat, wah ojo sampai aku mati, kan itu. Nek urung sampai naik puncak Monas, jangan sampai saya mati. Artinya ada keinginan dan impian sebelum meninggal dunia itu, apa yang bisa dilakukan. Nah, para ulama kita rahimahullah, coba kita perhatikan harapan dan cita-cita mereka. Kata Abdullah bin Bishr At-Taliqani, arju an ya'tiyani amru rabbi wal mihbaratu fi yadi. Harapan saya saat meninggal dunia nanti, ketika nyawaku dicabut dalam posisi tinta sedang di tanganku, walam yufariknil qalamu wal mihbarat, dan saya tidak terpisah dari pena dan tinta. Ini harapan dari Abdullah bin Bishr At-Taliqani. Saat meninggal dunia masih ngaji, posisi belajar, posisi membaca Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca, menulis, membaca, menulis, membaca, menulis. Itu cita-cita dari Abdullah bin Bishr At-Taliqani. Jadi pas meninggal dunia, malaikat maut datang menjemput, posisinya sedang pegang bolpen, tinta, karena zaman dulu belum ada bolpen dengan teknologi seperti ini yang tintanya sudah diisi. Zaman dulu seperti yang mungkin bisa kita bayangkan, cara menulisnya adalah pena semacam kuas yang kemudian dicelupkan di tinta, tulis, kering, celupkan lagi, tulis, kering, celupkan lagi, tulis, kering, celupkan lagi. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada yang seperti itu ya, sudah bolpen isi, kalau tidak ada refill beli isinya saja. Zaman dulu kemana-mana harus bawa tinta, nulis sana, nulis sini. Nah, ini cita-cita dari Abdullah bin Bishr At-Taliqani rahimahullah, walam yufarikni al-qalam wal mihbarah. Nah, ulama yang lain dari Humaid bin Muhammad bin Yazid al-Basri, kita singkat dari Humaid al-Basri. Beliau bercerita, Ibnu Bistam al-Hafidh datang menemuiku untuk bertanya tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ibnu Bishr ini statusnya sudah ulama, ahli hadis, al-hafiz, artinya kemampuan apa dan daya tampung beliau untuk mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak dan luar biasa. Ternyata masih saja datang menemui ulama lain untuk bertanya. Fakultu lahu ma asyadda hirsaka 'alal hadis. Akhirnya saya bertanya kepada beliau ini, Ibnu Bistam, kok semangat banget sih kamu belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu kuat sekali tekadmu untuk mencatat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya? Faqala, "Aw ma uhibbu an akuna fi qitari ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apakah tidak boleh saya punya keinginan agar saya nanti masuk dalam golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hari kiamat nanti, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia dalam rombongan-rombongan-rombongan tadi. Nah, ada rombongan khusus para pejabat, mereka yang punya pangkat disendirikan. Ada rombongan para nabi dan para rasul disendirikan. Ada rombongan kaum munafikin disendirikan. Ada rombongan kaum pengkhianat juga disendirikan. Tentunya rombongan yang terbaik dan paling tinggi kedudukannya adalah rombongan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sementara kita bukan nabi, bukan rasul, ingin menjadi termasuk menjadi yang terbaik, maka satu-satunya cara adalah menjadi ulama, menjadi orang yang berilmu. Karena para ulama nanti akan dibangkitkan dan digabungkan bersama dengan rombongan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Asalkan kita punya keinginan yang kuat untuk ngaji, biar pinter, tambah ilmunya diamalkan, tambah lagi ilmunya diamalkan, terus begitu, tidak menutup kemungkinan suatu saat kalau Allah kabulkan doa kita, pada hari kiamat nanti akan digabungkan bersama dengan rombongan para nabi, satu baris dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ulama yang bernama Ibnu Bistam Al-Hafiz ditanya, nah, kok semangat sekali sih belajar hadis Nabi? Jawabannya itu, karena ternyata beliau berharap pada hari kiamat nanti masuk dalam rombongan siapa? Rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqila li ba'dhil ulama ila mata yahsunu bil mar'i an yata'allam qala ma hasunat bihil hayat. Ada seorang ulama ditanya, nah, kira-kira sampai kapan orang itu layak dan pantas dikatakan apa namanya belajar? Sampai kapan waktunya orang itu layak belajar? Jawabannya, ma hasunat bihil hayat, selama hidup. Artinya selama masih hidup, masih bisa bernafas ya, tetap harus belajar. Karena ilmu itu tidak akan ada habis ya. Semua waktu, seluruh usia dan umur seandainya kita habiskan untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, belumlah cukup dan tidak akan pernah habis. Apalagi kalau cuma sesekali, dua kali, tiga kali, kurang rutin. Nah, sehari dua kali, sehari tiga kali saja masih kurang. Jangankan itu, setiap hari kita belajar pun masih kurang. Karena ilmu Allah yang diturunkan itu sangat luas sekali. Sabda Nabi Muhammad SAW yang beliau wariskan sebagai ilmu pun sangat banyak. Nah, kemudian sebagai penutup, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang seseorang yang usianya sudah 80 tahun. Usianya 80 tahun. Al-Hasan Al-Basri ditanya, "Ayah sunu an yatlubal ilma." Orang yang sudah usianya 80 tahun, kira-kira cocok dan pantas kalau misalkan mulai ngaji, bukan terus ngaji. Bukan terus ngaji. Ada orang usianya sampun 80 tahun, mungkin baru sadar, barangkali semasa mudanya ura-uraan, hura-hura, ya. Tidak menutup kemungkinan. Jadi masa mudanya dihabiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sadarnya, tobatnya setelah berusia 80 tahun. Setelah dia sadar ternyata akhirnya dia yakin bahwa dirinya masih banyak kekurangan, banyak hal yang tidak dia ketahui, dan dia punya semangat belajar. Ditanyakan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Kalau misalkan orang itu usianya sudah 80 tahun, kira-kira masih pantas gak kalau mulai ngaji, awal-awal ngaji? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, in kana yahsunu bihi an yaish. Selama masih hidup, pokoknya selama masih bisa bernafas, ya tetap saja orang seperti itu pantas dan layak untuk belajar. Bahkan bukan hanya pantas dan layak, dia berkewajiban untuk terus belajar. Nah, jadi ngaji itu, belajar agama Islam, tidak dibatasi sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tidak dibatasi. Tidak ada jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 10, kelas 12. Sekalipun ada, itu fungsinya hanya untuk memudahkan praktek belajar mengajar. Bukan dalam rangka membatasi, hanya cukup 12 tahun kemudian selesai dan lulus. Tidak. Dikatakan lulus artinya lulus dalam jenjang tersebut. Bukan lulus dalam hal belajar ilmu. Karena ilmu itu tidak akan ada habisnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan semangat untuk kita istiqamah di dalam ngaji, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan yang selama ini dilakukan dan diselenggarakan alhamdulillah, mudah-mudahan tetap terus dijaga ba'da subuh, ba'da maghrib. Demikian juga kesempatan-kesempatan yang lain, kerja kelompok, murojaah, karena itu adalah kewajiban kita. Sudah kita dengar bersama bagaimana tekad dan semangat para ulama kita di zaman dulu. Walaupun sudah pintar, walaupun sudah alim, ilmunya luas, tetap saja mereka masih ingin belajar. Wallahu a'lam bishawab. Tujuannya apa? Harapannya apa? Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua yang mampu menjaga konsistensi atau istiqomah dalam ngaji, mudah-mudahan nanti dikumpulkan dan dibarengkan bersama rombongan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.